Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tauhid dan materi sekarang yang pertama berkenaan dengan mukaddimah yang sangat penting. Yang dari mukaddimah ini kita akan mengetahui begitu besarnya kedudukan tauhid dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah, kita adalah abdi bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya menghambakan diri dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, tujuan kita ada di dunia ini bukan apa-apa, tapi untuk liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bumi dan isinya bersama pernik-perniknya semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Jadi bumi dan seisinya, yang ada dalam perut bumi, yang ada di atas bumi, semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat kita. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat keliru sekali orang sibuk mengorbankan agama, mengorbankan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai kehidupan dunia yang sesaat, yang padahal itu adalah sarana untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang manusia mengorbankan tauhidnya, mengorbankan dinnya hanya untuk mendapatkan materi, mendapatkan uang, mendapatkan makanan, mendapatkan harta benda dari dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menghati-hatikan, "Fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian dan jangan sampai setan memperdayakan kalian. Jadi kalau orang lupa kepada tujuan hidup yaitu pengabdian kepada Allah, malah menjadi hamba atau abdi bagi selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah terpedaya dengan kehidupan dunia, dia terpedaya oleh setan, dan dia lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Itu yang pertama. Saya ulangi, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi dikarenakan kita manusia ini terbatas kemampuan akal kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai orang yang bodoh, orang yang lalai. Manusia tidak bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya tanpa ada bimbingan. Nah, dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul-rasulnya sebagai pembimbing agar manusia tidak sesat jalan, supaya tidak salah jalan ketika mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul adalah yang membimbingnya. Allah juga mengetahui bahwa rasul-rasul itu tidak akan hidup selamanya di tengah umatnya, pasti meninggal dunia, pasti mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman yang mesti dipegang oleh orang-orang yang mengikuti para rasul tersebut. Jadi rasul adalah pembimbing, kitab adalah pedoman hidup tersebut. Kita ingin mencapai kepada Allah, harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasul dan harus mengikuti pedoman yang telah Allah turunkan, yang mana pedoman ini adalah tali Allah yang Allah ulurkan ke dunia. Siapa yang memegang tali Allah ini, tali Allah adalah pedoman tersebut, Alkitab, kepada kita Al-Quran, maka akan sampai kepada Allah. Tapi kalau memegang kitab-kitab yang lainnya yang tidak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kitab selain yang Allah turunkan itu adalah kitab yang diulurkan oleh setan dari neraka jahanam, ketika yang dijadikan acuan hidup atau pedoman atau bimbingan ini adalah selain kitabullah atau selain ajaran Rasul, maka kitab tersebut akan menghantarkan ke dasar api neraka. Berbeda kalau orang memegang Al-Quran, tali yang Allah ulurkan ke dunia, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Rasul diutus sebagai pembimbing. Nah, apa inti daripada dakwah para rasul? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani abudullaha wajtanibut tagut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Semua rasul itu mengatakan kepada umatnya, "U'budullaha wajtanibut tagut." Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. Ayat ini secara tegas jelas menjelaskan bahwa semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling pertama kali mereka ucapkan kepada kaumnya, dan ini diucapkan oleh semua rasul terhadap umatnya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa'budullaha wajtanibut tagut. Jauhilah, ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. Jadi semua rasul mengatakan kepada umatnya, wa'budullaha wajtanibut tagut. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. Nah, dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya, "La ilaha illa ana" atau "La ilaha illallah." Jadi semua rasul Allah wahyukan kepada mereka yang paling pertama kali apa? La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini yang disampaikan oleh para rasul dalam ayat An-Nahl tadi, u'budullaha wajtanibut tagut. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. Jadi ayat ini digabungkan maknanya adalah bahwa yang paling pertama kali Allah wahyukan kepada rasul, kepada para rasul adalah la ilaha illallah, yang maknanya adalah ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. La ilaha, jauhi tagut, illallah, ibadahlah kalian hanya kepada Allah. Nah, ajaran tauhid ini, la ilaha illallah ini adalah disepakati oleh semua para rasul. Dari rasul pertama sampai rasul terakhir dalam masalah tauhid, la ilaha illallah sama. Perintah untuk ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Apa tagut? Allah memerintahkan kita jauhi tagut. Apa kita tahu apa tagut itu? Bagaimana kita menjauhi tagut? Karena keimanan kepada Allah tidak akan manfaat tanpa orang menjauhi tagut. Karena la ilaha illallah itu kan memiliki dua rukun. Yang pertama, la ilaha artinya adalah jauhi tagut. Tidak ada ilah yang berhak diibadati, maksudnya jauhi tagut. Illallah, kecuali Allah, maksudnya ibadahlah kalian hanya kepada Allah. Nah, salah satunya tidak bisa berdiri tanpa yang lainnya. Orang menjauhi tagut tapi tidak iman kepada Allah tidak akan manfaat. Begitu juga orang yang iman kepada Allah tapi tidak menjauhi tagut, keimanan kepada Allah juga tidak manfaat, tapi harus digabungkan. Wa'budullaha wajtanibut tagut. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. Jadi semua dakwah para rasul adalah sama dalam masalah la ilaha illallah, yaitu ibadahlah kepada Allah dan jauhi tagut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lan fisama laha." Barang siapa yang kafir terhadap tagut dan iman kepada Allah, maka dia telah memegang buhul tali yang amat kokoh. Buhul tali yang amat kokoh di sini adalah la ilaha illallah. Tadi kan saya utarakan itulah tali yang Allah ulurkan ke dunia ini. Nah, siapa yang kafir terhadap tagut, atau bahasa tadi surah An-Nahl 36 menjauhi tagut, kemudian dan beriman kepada Allah, dari dalam surah An-Nahl adalah ibadah kepada Allah, maka orang tersebut telah memegang buhul tali yang amat kokoh, yaitu apa? La ilaha illallah, yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya tadi ayat 25. Jadi maknanya, siapa yang kafir terhadap tagut dan iman kepada Allah, maka orang tersebut telah memegang la ilaha illallah. Artinya, kalau orang tidak kafir terhadap tagut, walaupun dia beriman kepada Allah, dia itu belum memegang la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkannya, walaupun dia mengakunya. Jadi orang yang kafir terhadap tagut dan iman kepada Allah disebut orang yang telah memegang al-urwah al-wusqa. Al-urwah adalah ikatan, al-wusqa adalah yang amat kokoh. Ikatan yang amat kokoh ini adalah apa? Tauhid, la ilaha illallah. Karena ikatan itu tidak akan putus. Nah, di sini Allah mensyaratkan orang dikatakan memegang la ilaha illallah, syaratnya apa? Dengan dua, iman kepada Allah dan kafir terhadap tagut, atau menjauhi tagut dan ibadah hanya kepada Allah. Nah, sedangkan kita tahu bahwa orang, bahwa rukun Islam yang paling pertama apa? La ilaha illallah. Dalam hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita juga tahu bahwa orang dikatakan telah masuk Islam kalau dia komitmen dengan la ilaha illallah. Orang Islam kan kunci masuk Islam adalah la ilaha illallah. Sebagaimana kunci masuk surga adalah la ilaha illallah. Kuncinya. Maksudnya di sini bukan sekedar mengucapkan, tapi komitmen dengan makna kandungannya yang tadi apa? Kufur terhadap tagut, atau kafir terhadap tagut, atau menjauhi tagut, dan iman atau ibadah hanya kepada Allah. Nah, artinya kalau orang yang tidak merealisasikan la ilaha illallah, maka dia tersebut belum dikatakan orang muslim, karena belum masuk, belum memiliki kunci keislaman, yaitu apa? Pengamalan akan la ilaha illallah. Makanya para ulama seperti Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Taisir Al-Aziz Al-Hamid mengatakan وَمُجَرَّدُ النُّطْقِ بِلَفْضِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِمَعْنَاهَا وَلَا عَمَلٍ بِمُقْتَضَاهَا مِنْ الْتِزَامِ التَّوْحِيدِ وَتَرْكِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ نَافِعٍ بِالْإِجْمَاعِ. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui apa maknanya, bukan terjemahannya, maknanya, kandungannya apa, dan tanpa mengamalkan konsekuensinya, apa sih konsekuensi la ilaha illallah itu? Nah, orang mengucapkan tanpa memahami maknanya, kandungannya, dan tanpa mengamalkan konsekuensinya, apa konsekuensinya? Adalah iltizamit tauhid, komitmen dengan tauhid, meninggalkan segala bentuk syirik akbar dan kafir terhadap tagut, maka pengucapan la ilaha illallah itu ghairu nafi'in bil ijma, tidak manfaat berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi tidak manfaat, walaupun mengucapkannya beribu kali setiap hari, maksudnya sekian ratus atau ribu kali, Tapi kalau tidak memahami maknanya tanpa komitmen dengan kandungannya, tidak manfaat bil ijma, berdasarkan ijma para ulama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah menjelaskan dalam hadis Muslim, hadis sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asja'i, beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maksudnya kafir terhadap tauhid, maka haram darah dan hartanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan keharaman darah dan harta. Maksudnya orang dikatakan status muslim yang haram darah dan hartanya kalau apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap tauhid. Jadi sekedar mengucapkan tidak manfaat dan orangnya belum masuk ke dalam al-Islam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini mengatakan, al-Islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Islam itu adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Kemudian wal imanu billahi wa bi rasulihi, iman kepada Allah dan rasulnya, wattiba'uhu fi majabihi, dan mengikuti apa yang dibawa rasul, fama lam yati bihil abdu falaysa bi muslim. Kalau hal ini yang tauhid tidak dimiliki, dalam arti orang masih menyekutukan Allah dan yang lainnya, ya apa, falaysa bi muslimin, bukan orang muslim. Karena apa? Dia belum memegang la ilaha illallah. Jadi di sini la ilaha illallah itu memiliki makna dan memiliki kandungan dan memiliki konsekuensi yang diantaranya kafir terhadap tauhid atau menjauhi tauhid. Nah, apa tauhid? Tauhid itu apa? Apa saja? Masa Allah mengatakan jauhi tauhid tapi tidak memberikan penjelasan tentang tauhid-tauhid itu? Itu mustahil. Salat saja yang Allah katakan yang difardukan 10 tahun setelah kerasulan, Allah menjelaskannya dalam Rasul menjelaskannya dalam hadisnya. Apalagi tauhid yang Allah perintahkan semenjak awal Rasul diutus menjadi Rasul, dikatakan jauhi tauhid, Allah pasti menjelaskannya dengan rinci dalam Al-Quran. Dan Allah pasti menjabarkan bagaimana tata cara kafir terhadap tauhid. Nah, apa kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa saya sudah tahu tauhid itu apa? Apakah saya sudah menjauhi tauhid? Ataukah saya justru mendekati tauhid? Atau malah iman kepada tauhid? Atau malah menjadi loyal kepada tauhid? Ini jawaban ada pada diri kita sendiri. Nah, ini mengharuskan kita untuk tahu. Kalau kita paham bahwa keislaman, orang tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan mukmin kecuali kalau kafir terhadap tauhid dan iman kepada Allah, maka selanjutnya sebelum kita nanti mengupas lebih banyak apa maknanya, yang harus kita ingat bahwa segala amal ibadah, baik itu salat, zakat, saum, haji, i'tikaf, salat tarawih dan yang lainnya, tidak akan Allah terima, tidak akan Allah balas kalau orangnya belum muslim, belum mukmin. Maksudnya di sini muslim mukmin yang sebenarnya, bukan pengakuan saja. Maksudnya orang muslim yang merealisasikan la ilaha illallah. Karena para ulama menjelaskan dari uraian-uraian yang tadi, mereka mengatakan ajma'al ulama ala anna man sarfa syai'an min naw'i addu'a li ghairillah faqad asyraka walau salla wa sama wa zakka wa za'ama annahu muslim. Ulama sepakat bahwa orang yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, dia itu orang musyrik, walaupun dia salat, zakat, saum, mengaku muslim dan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di sini yang Allah akan berikan, akan terima amal soleh yang dilakukan, syaratnya orangnya merealisasikan la ilaha illallah, kafir terhadap tauhid, iman kepada Allah. Karena tadi Saya katakan orang tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan mukmin kecuali kalau kafir terhadap tagut dan iman hanya kepada Allah atau merealisasikan makna la ilaha illallah. Kita ambil beberapa ayat yang menjelaskan bahwa amal saleh tidak akan Allah terima, tidak akan Allah balas kalau orangnya tidak kafir terhadap tagut. Dalam surat An-Nisa ayat 124. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudzlamuna naqira." Barang siapa yang melakukan amal saleh laki-laki atau perempuan sedang dia itu mukmin, lihat dia mukmin sedangkan orang tidak dikatakan mukmin kecuali kalau kafir terhadap tagut. Karena tadi pintu masuk Islam adalah la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah kandungannya adalah kafir terhadap tagut, iman kepada Allah. Jadi, siapa yang melakukan amal saleh laki-laki atau perempuan sedang dia itu mukmin, faulaika, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan surga dan tidak akan mengurangi sedikit pun amal saleh yang dilakukan oleh orang, baik itu laki-laki atau perempuan. Syaratnya apa? Wa huwa mukmin, syaratnya mukmin. Nah, kalau orang sholat, zakat, shaum, haji, jihad dan yang lainnya dia melakukannya tapi ternyata malah dia loyal kepada tagut atau masih melakukan kemusyrikan atau yang lainnya yang melanggar la ilaha illallah, maka balasan tadi tidak akan diberikan karena Allah mengatakan wa huwa mukmin syaratnya. Itu An-Nisa ayat 124. Sekarang An-Nahl, surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal salih laki-laki atau perempuan sedang dia mukmin, maka akan kami berikan kepadanya penghidupan yang baik dan akan kami berikan kepadanya balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi amal saleh yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya di tengah-tengahnya ada syarat apa? Kata Allah, "Wa huwa mukmin." Orangnya mukmin merealisasikan keimanan yang intinya ada dalam makna kandungan la ilaha illallah, kafir terhadap tagut, iman kepada Allah. Sudah dua ayat sama semuanya, amal saleh ada balasan di ujungnya, di tengah-tengahnya ada syarat bahwa mukmin. Sekarang yang selanjutnya surat Thaha ayat 112. Thaha 112. Allah mengatakan, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma." Barang siapa yang melakukan amal salih sedang dia itu mukmin, maka dia tidak takut dizalimi dan tidak takut dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan amal saleh tidak akan dizalimi oleh Allah, tidak akan dikurangi pahalanya, tapi syaratnya apa? Wa huwa mukmin. Orangnya mukmin, orangnya kafir terhadap tagut atau menjauhi tagut dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang melakukan amal saleh tapi dia tidak menjauhi tagut, maka amalnya itu tidak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tiga ayat. Sama di awal amal saleh, di ujung balasan, di tengahnya ada kata-kata syaratnya wa huwa mukmin. Sekarang surat yang keempat, surat Al-Anbiya ayat 94. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'yihi wa inna lahu katibun. Barang siapa yang melakukan dari amal-amal salih ini sedang dia itu mukmin, kan sama mukmin, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalan yang dilakukannya, dan sesungguhnya kami mencatat amalan-amalan itu. Amal soleh yang dilakukan seseorang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Wa huwa mukmin. Mukmin berarti kalau orang melakukan amal soleh tapi orangnya belum merealisasikan al-kufru bitagut, kafir terhadap tagut, iman kepada Allah atau la ilaha illallah, maka tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah 4 ayat. Kemudian yang kelima, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Biasa disebut surat Ghafir juga atau Al-Mu'min. Ayat 40, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Barang siapa yang melakukan amal salih, laki-laki atau perempuan, maka sedang dia dalam keadaan mukmin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan lagi diberikan karunia di dalamnya tanpa perhitungan. Jadi ada balasan surga, ada balasan terhadap amal soleh yang dilakukan oleh setiap individu insan. Syaratnya apa? Wahwa mukmin. Semuanya kan sama, ayat 5 ayat ini. Di awal amal soleh, di ujung pahala, di tengah-tengah ada syaratnya, wahwa mukmin. Dan juga yang hampir serupa dengan ayat itu, surat Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia melakukan upaya untuk ke sana, maksudnya melakukan amal-amal saleh yang menghantarkan ke akhirat, sedang dia itu mukmin, maka mereka itu upayanya, amalnya itu akan dibalas. Jadi amal yang dilakukan seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Wa huwa mukmin. Orangnya mukmin. Nah, ini 6 ayat Al-Qur'an yang jelas tegas menjelaskan bahwa tidak sekedar orang asal sholat, zakat, saum, haji itu belum tentu. Yang sholat, zakat, saum, haji atau jihad itu belum tentu muslim kalau dia belum merealisasikan apa? La ilaha illallah. Dan yang harus diperhatikan bahwa ajaran yang paling berat di dalam Islam ini dan yang paling nikmat bila orang telah mendapatkan karunianya adalah ketika dia memahami dan bisa mengamalkan kandungan daripada la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum mendakwahkan la ilaha illallah, kita tahu 10 tahun belum ada salat, zakat, saum. Salat 10 kerasulan diwajibkannya. Saum, zakat 2 Hijriah berarti 15 kerasulan. Haji 3 tahun atau sekian tahun mau meninggal dunia baru diwajibkan haji. Nah, selama 10 tahun ini belum ada kewajiban-kewajiban kecuali apa? Konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ketika Rasul mendakwakan la ilaha illallah, yang sebelum diangkat menjadi Rasul digelari oleh masyarakat sekitar sebagai Al-Amin, orang yang jujur lagi terpercaya, tapi ketika mendakwakan la ilaha illallah berubah gelar itu menjadi apa? Sahirun, sahirun kazzab, tukang sihir lagi pendusta. Itu dalam surat, dalam surat As-Saffat, syairun majnun, penyair gila. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain disebutkan sesat, gitu kan. Ini padahal karena la ilaha illallah. Tidak mungkin orang sekedar mengucapkan la ilaha illallah langsung dikatakan gila, dusta, penyair gila. Tidak mungkin. Tapi ini ketika mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Rasulullah dilemparin, Rasul dicekik, Bilal disiksa, Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, Ammar disiksa, sahabat yang lain saking tidak kuatnya mereka diizinkan hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, meninggalkan kampung halaman, rumah, harta benda, mengarungi padang pasir yang luas, mengarungi lautan yang jauh, menyeberang ke benua Afrika. Karena apa? Karena mempertahankan la ilaha illallah. Andai kata la ilaha illallah itu hanya sekedar mengucapkan tanpa ada konsekuensi logis yang dituntut oleh kalimat tersebut pada realita kehidupan, tidak mungkin terjadi apa yang menimpa mereka. Tidak mungkin. Sekarang anti mengucapkan la ilaha illallah di hadapan tawud, tidak akan diapa-apain kan? Di hadapan orang kafir asli tidak akan diapa-apain. Tapi ketika mengamalkan kandungan daripada la ilaha illallah, akan terjadi apa yang terjadi, berupa orang menggunjing, orang menjauhi atau mencela kita. Itu ketika mengamalkan konsekuensinya. Nabi Nuh alaihi salam ketika mendakwakan la ilaha illallah lama, karena sangat beratnya kaumnya menolak. Dan beliau Nabi Nuh ini dakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun, hampir 1000 tahun Nabi Nuh umurnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, dijelaskan dalam surat Al-Ankabut tentang dakwah Nabi Nuh, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan menetap di tengah mereka selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Maksudnya 1000 kurang 50, 950 tahun. Itu Nabi Nuh, pengikutnya berapa? Cuma 40 orang. Karena apa? Kandungan la ilaha illallah ini yang amat amat berat. Salat tidak dilarang di mana-mana, gak ada yang melarang. Orang kafir asli, orang kafir murtad, tauhid tidak melarang salat. Zakat juga bahkan dianjurkan, saum juga menambah pengiritan, haji menambah devisa bagi negara tauhid. Tapi ketika mengamalkan kandungan la ilaha illallah, yang ada apa? Penyiksaan, intimidasi, penjara, pembunuhan, dan yang lainnya. Itu ketika apa? La ilaha illallah dipegang. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengatakan, sering kita mendengar, mungkin anti sering mendengar, bahwa nikmat yang paling agung apa? Nikmat iman dan Islam. Itu adalah la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan orang tanpa mengetahui maknanya. Nikmat iman Islam, kalau ditanya apakah kamu sudah merasakannya? Kalau orang tidak memahami hakikat la ilaha illallah, tidak mengamalkannya, tidak mungkin merasakan nikmat iman dan al-Islam. Tapi di sini, kalau orang memahaminya, mengamalkannya, walaupun harus meninggalkan dunia atau materi atau apa saja harta dunia yang dia miliki, orang kalau sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, dia akan berani meninggalkan itu semua demi apa? Meraih ridho Allah, meraih surga, dan selamat dari api neraka. Sebaliknya, orang yang melakukan amal saleh sedangkan dia tidak merealisasikan makna la ilaha illallah, masih berlumuran dengan kemusyrikan, kekafiran, ketogutan, dan yang lainnya, maka nestapa yang akan dirasakannya apa? Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat An-Nur ayat 39 tentang orang-orang yang melakukan amal saleh sedangkan dia belum merealisasikan la ilaha illallah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan amalan-amalan yang mereka lakukan, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Jadi enggak ada artinya, hilang salatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, baik sama tetangganya, baik sama orang tuanya, dan yang lainnya, semuanya lenyap. Karena apa? Karena kemusyrikan. Karena tadi amal saleh hanya Allah terima, syaratnya wahwa mu'min, komitmen dengan la ilaha illallah, orangnya muwahhid, orang yang bertauhid. Juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang realita umat yang yang merasa telah melakukan amal yang baik, amal salih, padahal sebenarnya dirinya itu masih musyrik, masih kafir tanpa dia sadari, namun dia merasa dirinya ada orang-orang yang muslim padahal masih berbau kemusyrikan, Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Surat An-Nur 39, tadi surat Al-Furqan, yang pertama Al-Furqan 23. An-Nur ini Allah mengatakan dan orang-orang kafir, orang yang belum merealisasikan la ilaha illallah, mau ngaku muslim, mau ngaku kafir, mau sholat, mau zakat, mau saum, haji, tapi kalau belum merealisasikan la ilaha illallah, hakikatnya dia masih kafir. Apa? A'maluhum kasarab, amalan mereka itu bagaikan fatamorgana. Kita melihat ketika di atas mobil, di tengah jalan tol, ketika matahari sangat terik sekali, melihat di depan, di atas jalan tol seperti ada air, itu namanya fatamorgana. Yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a, yang dikira oleh orang yang haus air, orang yang haus mengira itu air. Hatta idza ja'ahu, ketika didatangi, lam yajidhu syai'an, tidak dapat apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, enggak ada air itu. Nah, ya Allah perumpamakan amalan orang-orang yang belum merealisasikan la ilaha illallah seperti fatamorgana. Maksudnya orang sekarang yang merasa dirinya sudah muslim, sholat, zakat, banyak baik sama manusia, dia mengira pahalanya sudah numpuk di sisi Allah. Siap dia memetiknya, makanya orang kita udah banyak pahalanya, siap memetik masuk surga itu kan. Mengira pahalanya sudah menumpuk di sisi Allah. Seperti tadi orang melihat fatamorgana di depan. Nah, ketika didatangi, maksudnya ketika dia mati, menemui Allah, meninggal dunia, yang dia di dunia mengira pahalanya sudah numpuk, ketika datang ke sisi Allah, ternyata tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Allah tidak mencatatnya. Karena amalan itu tidak ada artinya. Sangat kecewa sekali kan? Di dunia mengira dirinya calon penghuni surga, aman dari api neraka, ternyata yang ada adalah nestapa yang dia dapatkan dalam realita yang seperti itu. Gimana kalau seandainya itu menimpa diri kita? Itu gambaran dalam surat An-Nur 39. Dalam surat Ibrahim ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Perumpamaan orang-orang kafir, amalan mereka itu bagaikan debu pada saat hari musim badai. Maksudnya amalan ketika ada debu, nanti naruh debu di depan rumah, kemudian ada angin kencang, pasti debu tersebut berterbangan kan, hilang. Begitu juga amal soleh itu seperti amal seperti tumpukan debu. Sedangkan noda-noda kemusyrikan, kekafiran, ketogutan ini bagaikan badai. Ketika amal soleh yang numpuk itu kemudian ada badai, maka akan hilang, diterpa badai tersebut. Makanya dalam surat Az-Zumar ayat 65, Rasul diancam oleh Allah. Ini Rasul, Rasul orang muslim, muwahid, bertauhid, mu'min, akan tetapi kalau Rasul melakukan kemusyrikan, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gerangan dengan kita? Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andai kata kamu Muhammad melakukan kemusyrikan, syirik apa saja, syirik apa saja, syirik akbar apa saja, la yahbatanna amaluka, sungguh akan hapus lenyaplah amalan kamu, dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Rugi kenapa? Sudah capek beramal, sudah banyak mengeluarkan biaya, apalagi kalau naik haji biayanya gede ya. Tapi ternyata apa? Tidak dapat apa-apa, rugi kan. Bahkan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad saja, semua rasul diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka melakukan kemusyrikan, Andai kata mereka, maksudnya para rasul, karena sebelumnya Allah menjelaskan tentang para rasul, seandainya mereka melakukan kemusyrikan, tentu lenyaplah, sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Andai kata kamu, hai orang muslim, hai siapa saja, melakukan kemusyrikan, lenyap amal kamu. Seperti tadi tumpukan debu yang dihempas oleh badai. Sehingga realitanya ketika orang merasa dirinya sebagai orang muslim, merasa dirinya sudah Islam, melakukan sholat, zakat, saum, haji, jihad, birrul walidain, baik sama orang tua, kepada tetangga, memberi kepada sesama, dan yang lainnya, ternyata realitas yang sebenarnya dia itu belum merealisasikan la ilaha illallah, belum kufur terhadap tagut, dia merasa dirinya sudah benar, sudah Islam, dia merasa dirinya bisa, kalau meninggal dunia bisa memetik hasil amal soleh yang dia lakukan, tapi ternyata ketika dia datang ke akhirat tidak dapat apa-apa. Sehingga ini yang Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan tentang orang yang paling rugi amalannya? Mau tidak? Siapa orang yang paling rugi amalannya? Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang sesat, orang yang sia-sia amalan dalam kehidupan dunia ini, sia-sia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira mereka itu sudah berbuat sebaik-baiknya. Mengira dirinya itu calon penghuni surga, mengira amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengira dirinya aman dari api neraka, ternyata apa? Tidak seperti apa yang dia perkirakan. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan nampaklah di hadapan mereka apa yang sebelumnya tidak mereka perkirakan. Jadi sebelumnya mengira dirinya calon penghuni surga, mengira dirinya itu sudah muslim, ternyata apa? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampak di hadapan mereka dari Allah apa yang tidak mereka praduga sebelumnya. Bukan pahala yang didapatkan, tapi ternyata malah siksa api neraka. Kenapa? Karena tadi belum merealisasikan inti daripada ajaran para rasul, inti daripada ajaran al-Islam, yaitu apa? La ilaha illallah, al-imanu billah, iman kepada Allah dan kufur terhadap tagut. Sehingga nestapa inilah yang akan dirasakan. Dan yang apa yang Allah gambarkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3-4, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, amilah, dia beramal, nasibah, dia lelah, tapi bukan surga yang dia dapat, tapi apa? Tasla naran hamiyah, dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Alangkah ruginya, alangkah sedihnya ketika kondisi yang di sana tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Mungkin ketika orang melakukan kegagalan di dunia ini bisa mengulang dan bisa mengambil pelajaran karena masih ada kesempatan. Tapi di akhirat apa? Tidak ada lagi. Orang yang dahulunya menentang Allah, mereka apa? Mengatakan lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dahulu orang-orang yang mengikuti tagut, yang loyal kepada tagut, mereka di dunia kami hanya menjalankan perintah, kami hanya menjalankan perintah atasan. Ketika di akhirat ternyata tagutnya, atasannya berlepas diri dari dia. Tagut-tagutnya mengatakan, "Kalian kenapa ibadah kepada kami?" Nah, orang yang mengikuti ini mengatakan apa? Law anna lana karratan, seandainya kami punya kesempatan lagi hidup ke dunia kembali, fanatabarra'a minhum, kemudian kami bisa berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami hari ini. Tapi apa kata Allah? kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka sebagai suatu penyesalan, kesedihan, kepedihan. Wama hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Jadi tauhid, la ilaha illallah, adalah inti daripada kehidupan kita, inti daripada din kita. Realisasikan tauhid ini, jauhi tagut ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita, sebelum kita berlepas diri daripada ketogutan. Karena anggapan dunia hanya sementara. Dunia hanya sementara. Sedangkan kehidupan abadi adalah di akhirat. Allah mengirimkan, menurunkan kita atau menciptakan kita ke dunia untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjauhi tagut. Nah, apa tagut itu? Apakah kita sudah tahu tagut yang Allah perintahkan untuk menjauhinya, yang mana keimanan kepada Allah tidak akan manfaat tanpa kafir dan menjauhi tagut? Dan bagaimana cara kita menjauhi tagut, dan apa saja yang membatalkan la ilaha illallah? Apa saja yang menggugurkan makna la ilaha illallah? Jika kita mengetahui apa yang membatalkan wudu, kenapa kita seharusnya kita lebih dahulu mengetahui apa yang membatalkan la ilaha illallah, yang membatalkan apa tauhid kita. Nah, ini mendorong kita semuanya ketika kita mendengar ayat-ayat yang tadi yang saya sampaikan, begitu pentingnya la ilaha illallah dan begitu besarnya kandungan daripada la ilaha illallah, sehingga amalan tidak akan diterima tanpa ada pengamalan terhadap la ilaha illallah. Ini semua mendorong kita untuk mengetahui apa sebenarnya makna yang dikandung oleh la ilaha illallah, apa saja yang dimaksud dengan tagut itu, apa, bagaimana cara menjauhi tagut, apa hukum loyal kepada tagut. Nah, ini harus kita ketahui. Dan insyaallah kita lanjutkan pada materi yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan.